aku datang dalam lelah ku bersujud dan aku tak bisa sembunyi segalanya telah kau tahu merah hitam wajahku. Salah hilaf dosaku muram tanpa cahaya, tiadalah tempat kembali selain padamu. Hitam putih kau tahu, jatuh bangunku di hidup, terbataku meraba mencari cahayamu. Tanpamu ku rapuh, tanpamu ku jatuh hilang dalam beku. Sepi hampa jiwaku, cintamu, kasihmu, rahmatmu. Dengarlah bisikku, lihat air mataku, wajah penuh lupa bersujud padamu. Maafkanlah aku bila tak sempurna, cinta yang ku punya tak layak untukmu. Dan aku tak pernah bisa berpaling, di pintumu aku datang dalam lelahku bersujud dan aku tak bisa sembunyi sekarang.